yang melewati hidupnya dengan indahnya majlis dikir dan runtuh kemuliaan dari semua kemuliaan Sayyidina Muhammad. Dan setelah itu kita pahami rahasia kemuliaan tempat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW adalah Madinatul Munawwarah. Dan tempat yang dimuliakan maka bukan nama, tapi yang paling dicintai Madinatul Munawwarah. Dari mana hadirnya yang kita baca tadi? Beliau berdoa, Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina Makkah aw Syam. Wahai Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah ini seperti kami mencintai Makkah atau lebih lagi. Lebih dari mencintai Makkah. Berarti mahabbah, cinta sangat diizinkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dilantunkan dalam doa untuk mencintai Madinah lebih dari Makkah yang pertama. Walaupun secara kemuliaan tentunya Makkah adalah kota atau wilayah Arab yang termulia, namun yang tercinta adalah Madinah lebih luar. Terbukti dari doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu riwayat Sahih Bukhari, selaya berdoa, Allahumma rizukni syahadah fi baladi Rasulik. Wahai Allah, beri aku mati syahid, tapi mati syahid yang di tanah Madinatul Munawwarah, tanah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak minta obat itu buka? Karena ini berdampingan jasadnya, dekat dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Taala menjadikan Maizan Madinah tempat berkumpul para sahabat dalam perjuangan yang meluas. Dakwah tidak meluas di Makkah Al-Mukarramah. Dakwah meluas di Madinatul Munawwarah, mulai meluasnya dakwah ke banyak penjuru. Kenapa? Karena Madinah padahal tidak mempunyai kelebihan, bukan kota para Nabi dan Rasul, maka kota Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi lainnya, tapi Madinah tidak punya sejarah para Nabi. Tapi Madinah kota para pecinta Sayyidina Muhammad. Saat penduduk Mekah mengusir dan membenci Nabi, wilayah Madinah, wilayah lainnya tidak berani menerima Nabi SAW datang ke mereka karena takut diserang pasukan Quraisy. Madinah membuka pintu seluas-luasnya untuk Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera bagi ayat sahih Muslim ketika Rasulullah SAW di hari Fathu Makkah. Rasulullah SAW masuk ke Makkah Mukarramah dan orang Madinah menangis, mulai bicara Rasulullah sudah pulang kampung sekarang hingga kita ini orang asing pulang ke Madinah dan Munawwarah. Rasul dikabari oleh Jibril AS dalam riwayat lain oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Rasul berkata, ya dan Madinah fahimtinu Madinah al-mahya mahyakum wal-mamat mamatukum. Fahimtinu Madinah, hidupku bersama kalian, wafatku juga di tempat kalian. Maka mereka pun memeluk Nabi dan menangis dari gembira. Rasul berkata, wafat pulang setelah ini ke Madinah dan Munawwarah. Rasul ingin kampungkan kampung halaman tempat kelahirannya, tapi kampung halaman Rasul adalah tempat para pecinta beliau sallallahu alaihi wasallam barakallahu. Semoga Jakarta jadi kota Sayyidina Muhammad. Tempat yang paling banyak orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW sering melakukan ziarah di malam hari ke wilayah Faqih, perkumpulan Faqih dekat dengan Masjid Nabawi. Melakukan ziarah di antaranya memakamkan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan lainnya, juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha radhiyallahu anha sahabat besar lain. Rasul berziarah ke sana sering, juga di sana dimakamkan syuhada Uhud beberapa di antaranya. Saudara sekali beliau memuliakan satu hal yang perlu kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat wafat mempunyai 120,000 sahabat. Jumlah sahabat beliau 120,000. Dijelaskan oleh guru mulia kita Muslim Ibrahim bin Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zaid bin Hawir bahwa dari 120,000 sahabat Rasul hanya 10,000 yang dimakamkan di Madinah Al Munawwarah. Kemana 110,000? Semuanya menyebar ke wilayah Kudus Barat dan Timur membawa alhamdulillah ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jelaslah sudah perjuangan para hamba-hamba yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ditentukan oleh Allah dengan cinta emas. Mereka menjadi pahlawan di negeri Barat dan Timur. Dimanapun mereka pergi, mereka menjadi pahlawan luhur karena membawa risalah nabawiyya yang diajarkan oleh sang Nabi dan Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka pertanyaanlah doa yang diajarkan oleh Rasul ini. Bukan hanya diajarkan oleh Rasul, tapi Rasul juga berdoa dengan doa itu. Allahumma hafiz ilayna al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad. Wahai Allah, beri kami cinta, jadikan kami mencintai Madinah seperti kami mencintai Makkah atau lebih lagi. Kenapa? Karena di Madinah terdapat makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tempat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersatunya Muhajirin dan Ansar ke pelbagai penjuru sampai ke wilayah Tabuk dan Yaman dan terus ke Syam dan terus dan terus. Demikian keadaan para sahabat radhiyallahu anhu wa ta'ala masdar daripada perluasan dakwah itu di Madinah terbunuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan wasiat, cuma menyampaikan juga sekaligus salam dari guru mulia Muslim Al-Abdillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Said bin Abil. Kita bertemu di Dubai menuju Kairo, dan saya terus ke Jeddah dan lagi ke Maroko. Di antara ujangan yang sangat banyak disampaikan di antaranya adalah agar kita semakin mempersatukan diri di dalam perjuangan dakwah kedamaian, karena negeri-negeri lain banyak yang dihantam dan dipecah belah negerinya sebab muslimin yang dipecah belah. Jadi kita berusaha untuk menyatukan diri, berbeda pakaian, berbeda pendapat, berbeda partai misalnya, berbeda pekerjaan misalnya, yang nanti itu semua memecah belah kita. Kita berusaha menjadi penyatu bagi perpecahan ini dan berjuang dengan tenang masing-masing dengan kuliahnya yang sekolah. Di sekolah itu, yang bekerja di sekolah di pekerjaannya, yang rumah tangga di rumah tangganya, terus sedikit demi sedikit memperkenalkan umat ini karena Indonesia cepat atau lambat akan menjadi negeri kebanggaan muslimin di seluruh dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan banyak dari beberapa hal yang disampaikan beliau di antaranya adalah juga beliau mengatakan kudur tidak bisa datang ke Indonesia kecuali setahun sekali saja. Jadi mutlak ulama wilayah mungkin wakil yang akan datang di bulan sebelum bulan Rajab atau di bulan Rajab, beliau yang berjumpa setahun sekali dan menyampaikan salam. Saya sempat perlihatkan itu para ulama maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para ulama bersama-sama Presiden, Bapak Kapolri hadir, Bapak Panglima TNI hadir, 25 menteri hadir, rakyat hadir dilaporkan melebihi menjadikan muslim-muslimat datang sampai di mana-mana. Saya perlihatkan kebetulan terakhir ada di handphone, dia mengucapkan sungguh dikir itu aku, sungguh dikir itu aku. Bukan berarti kita tidak perlu kerja, tidak perlu sekolah, tidak perlu rumah tangga dan aktivitas. Tetapi karena aktivitas kita masing-masing, tapi jangan lupa dikir terhadap hati. Dan hati tidak akan tenang kalau masalah tidak selesai. Berarti dikir menyelesaikan masalah kita, yang dengan itu tenanglah hati kita. Hanya lagi hal yang disampaikan yang diberikan tugas kepada saya dan juga para saudara-saudara ikhwan yang seperjuangan yang ditugaskan oleh beliau untuk lebih giat lagi untuk mempercepat lagi munculnya kedamaian di wilayah kita dan bangsa kita. Dan beberapa hari yang lalu kita dengar musibah yang menimpa di wilayah negeri yang paling maju di dalam elektronika, ya, kalau saya sebut negerinya, karena ini kan sekarang langsung berusaha seluruh dunia, ya, jadi kasihan kalau kita sebut negerinya, kalian semua tahu, sampai 50 kota habis setelah tsunami, ya, jadi negeri ini, benda-benda ataupun alat-alat elektronik akan drop secara logika, maka dengan itu pasaran produksi dari Indonesia atau negeri-negeri berkembang yang terhambat atau terinjak selama ini, maka dengan kejadian ini akan mulai naik. Ini kita melihat matahari terbit, kemakmuran akan segera muncul insya Allah. Dan seluruh kenikmatan dunia. Aku menyanyi yang jauh